إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، الله سبحانه وتعالى برفرمن di dalam ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Sehingga fenomena kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Manusia lahir dan mati itu adalah sunnatullah fil kaun. Apa yang sudah Allah putuskan, apa yang sudah Allah takdirkan di alam ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Oh, semua yang ada di atasnya akan fana. Dan yang akan kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah ditanya oleh seseorang sahabat. Diriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tiba-tiba datang seseorang dari kalangan Ansar. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Siapa orang beriman yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang tadi bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas. Kalau begitu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Dijawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Nabi menjawab yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang paling banyak bersiap-siap mempersiapkan menuju kematian. Ulaikal akyas, mereka lah orang-orang cerdas. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. memang kematian ini unik. Karena manusia kalau ditanya apakah engkau akan kekal, semua menjawab dengan benar. Tidak ada yang salah. Semua berkata tentu kami enggak akan kekal, pasti kami akan mati. Tetapi kenyataannya kalau melihat perbuatan mereka, amalan mereka, kita melihat seakan-akan mereka tidak pernah akan mati. Urusan dunia yang mereka cari, urusan harta yang mereka buru, seakan-akan mereka dalam keadaan tidak pernah mengingat kematian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal sebagaimana dikatakan oleh penyair, la syai'a mimma cara tabqa basyasyatuhu wa yabqal ilahu yudal malu wal waladu. Tidak ada sesuatu pun yang akan kekal. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal, abadi. Adapun harta dan anak-anak pasti akan lenyap. Lam tughni an hurmuz yawman khazainuhu. Hurmuz, raja yang dulu yang paling besar, lam tughni yawman khazanatuhu, tidak mencukupi dia hartanya dan kekayaannya dan kekuasaannya untuk bisa mengekalkan dia. Tidak berhasil. Wal khuldu qad hawalat adun fama khaladu, dan kekekalan sudah diusahakan oleh kaum Ad, kaum Tsamud, tapi mereka tidak berhasil. Wala Sulaiman iz tajri riyahu lahu wal unsu wal jinnu fima bainaha taridu. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam yang dicintai oleh Allah dan dekat dengan Allah, yang doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditundukkan angin untuknya, ditundukkan pula baginya jin-jin kekuasaan yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman, tidak pernah diberikan sebelumnya dan tidak akan pernah diberikan setelahnya. Oh, Nabi Sulaiman juga wafat alaihi salam. Bahkan tidak ada yang mengetahui kematiannya. Karena semua binatang-binatang pun tunduk kepadanya. Ketika beliau dalam keadaan berdiri dengan tongkatnya, dalam keadaan beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya. Kecuali karena adanya serangga yang memakan tongkatnya, kemudian terjatuh. Maka jin-jin tadi mengatakan, launa alamul ghaib, kalau saja kami tahu yang gaib, kami enggak tersiksa sekian lama. Berarti jin-jin tidak tahu yang gaib. Jin-jin tadi dalam keadaan menunggu Nabi Sulaiman berdiri sekian lama. Dikira masih hidup. Karena tidak ada yang berani mengganggu jasadnya. Binatang-binatang, pengurai-pengurai, enggak ada yang berani mengganggu jasadnya. Tetapi ketika tongkatnya yang rapuh, maka terjatuhlah Nabi Sulaiman. Baru mereka paham. Bahwa beliau alaihi salam wafat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aynal muluk allati kanat li'izzatiha. Min kulli awbin waraduhu yawman kama waridu. Mana raja-raja yang dulu? Mana penguasa-penguasa yang hebat? Mana mereka yang kaya raya, yang paling kaya di dunia ini? Tidak ada dari mereka kecuali memasuki kematian. Tidak tersisa dari mereka kecuali pasti akan merasakan kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'alam anna dhikral maut yurithu istish'ar al-iz'aj an hadhihi ad-dar al-thaniyah. Ketahuilah bahwa kematian dan mengingat kematian akan memberikan pada seseorang pelajaran yang sangat penting dan akan menyembuhkan seseorang dari dua penyakit. Wa tawajjuh fi kulli lahdha ila ad-dar al-akhirah al-baqiyah. Karena orang yang ingat mati pasti yang dipikirkan bagaimana nanti setelah mati. Yaumul hisab, yaumul jaza, jannah wan nar, itu yang dipikirkan oleh mereka. Karena ingat bahwa mereka akan mati dan kematian adalah pintu menuju akhirat. Dan niscaya dia akan berkurang ambisinya terhadap dunia. Qala thumma innal insan Dan kemudian dikatakan pula oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, bahwa seseorang itu di antara dua keadaan. Kadang dia dalam keadaan senang gembira, kadang dalam keadaan sengsara. Maka kata beliau, kalau dia dalam keadaan sengsara, musibah yang berat, kesusahan-kesusahan, ketika dia ingat mati, sembuh dari kesedihannya. Mengapa? Ini sebentar. Tidak akan lama, saya akan wafat. Terhibur dia dengan ingat mati, bahwa dia akan mati sebentar lagi, maka dia dalam keadaan sengsara, terkurangi beban beratnya, bahwa ini hanya dunia. Innama taqdi hayata dunya, faqdi ma anta qad. Ucapan siapa itu? Ucapan mereka tukang-tukang sihir, yang ketika beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, tiba-tiba Fir'aun marah, dan menyatakan bahwa kalian mau berani beriman sebelum aku perintahkan? La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la'usallibannakum fi judu'in nakhli. Kata Fir'aun kepada tukang-tukang sihirnya, aku akan potong tangan dan kakimu bersilangan, dan aku akan salib kalian di pokok-pokok pohon kurma. Apa kata tukang sihir? Innama taqdi hayata dunya, kamu hanya memutuskan kehidupan dunia yang sebentar. Faqdi ma anta qad, silakan putuskan apa yang kamu putuskan. Kamu hanya memutuskan urusan dunia, setelah itu selesai. Tidak selama, sebentar. Begitu di akhirat dia selamat. Ikhwani fillah a'azzakumullah, yang diharapkan oleh mereka orang beriman tadi adalah keselamatan di akhirat. Adapun dunia dia merasa dan dia meyakini dengan ingat mati bahwa itu sebentar. Berarti mengingat mati, ketika orang itu susah, dia dalam keadaan terobati kesusahannya. Yang kedua, kalau dia dalam keadaan gembira, sedang euforia kegembiraan dengan berbagai macam apa yang didapatkan dari dunia, begitu ingat mati, dia tidak melampaui batas. Begitu dia ingat mati, dia tidak kebablasan. Begitu dia ingat mati, maka dia niscaya tidak kemudian seperti mereka-mereka yang sebaliknya. Kalau dalam keadaan susah, dia stres. Kalau dalam keadaan dia gembira, biasanya melampaui batas. Keluar dari batas-batas yang seharusnya. Alhamdulillah, orang yang ikat mati akan terobati dari penyakit yang seperti itu. Yang melampaui batas dan berlebihan. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kullu nafsin da'iqatul maut. Bahwa seorang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla idha balagatit taraqiyya wa qila man raq. Bagaimana dibacakan oleh imam kita, jazakallahu khairan, pagi ini diingatkan pula pada kematian, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalla idha balagatit taraqi, tidak sekali-kali. Bagaimana kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan? Wa qila man raq, dan ditanya siapa yang bisa meruqyah kamu sekarang? Siapa yang bisa mengobati kamu? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Waltaffat as-saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idzin al-masaq. Ketika kaki berhimpit betis dengan betis, ketika dalam keadaan mata sudah terbelalak ke atas, karena Nabi mengatakan bahwa al-arwah idza qubida tabi'ahu al-basar, bahwa nyawa ketika dicabut, mata itu akan ikut, akan melihat ke atas. Saat itu tidak ada yang dipikirkan dari dunia, saat itu tidak ada lagi harapan dunia. Saat itu yang diharapkan adalah dia selamat nanti yaumul qiyamah. Saat itu dia sadar, tetapi apakah bisa kembali? Waqila man ra'ak. Siapa yang akan meruqyah kamu? Siapa yang akan mengobati kamu? Kalau sakitnya sakit kematian. Kalau sakitnya adalah sakaratul maut. Kalau sakitnya adalah sakaratul maut. Tidak akan ada yang bisa mengobati. Dan Rasulullah SAW ketika wafatnya merasakan sakit. Apalagi selain Rasul. Apalagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW dengan keringat di jidatnya. Dan itu tanda husnul khatimah. Yang sebiji-biji jagung. Kemudian beliau hilangkan atau beliau usap dengan tangannya. Dan beliau disediakan air di bejana di sebelahnya. Beliau masukkan tangannya. Dan kemudian dibasahi tangannya. Dia basahkan wajahnya. Sambil berkata, inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Sungguh kematian itu sakit. Sungguh kematian itu sakit. Ikhwanul din, a'azakumullah. Siapa yang ingin mendapatkan pelajaran, fal mautu yakfi. Siapa yang ingin mendapatkan nasihat, kematian itu cukup sebagai nasihat. Maka disunnahkan kita untuk ziarah kubur. Disunnahkan kita untuk mendatangi orang yang sedang sakaratul maut. Ziarah, takziah, melihat bagaimana ketika akan wafat. Dan mentalkinnya, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Agar kita tahu bahwa kita akan seperti itu. Dan ketika kita ziarah kubur, kita dianjurkan untuk menyatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, wahai penduduk perkuburan. Kalian lebih dulu dan kami akan mengikuti kalian. Kalau kita ucapkan dengan paham maknanya, wa inna bikum lahiqun, kami akan mengikuti kalian. Artinya kita terdidik untuk mengingat kematian. Kami akan mati. Kami akan kaya mereka. Kami akan seperti mereka. Suatu saat saya yang diantarkan oleh mereka. Suatu saat saya akan disolatkan oleh mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau tara إذ الظالمون في غمرات الموت, kata Allah. Kalau saja mereka bisa melihat bagaimana orang-orang zalim ketika diwafatkan, ketika dimatikan oleh Allah. والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, dan malaikat memukul punggung mereka dan wajah-wajah mereka, dipaksa harus keluar. Bagaimana kira-kira kalau kita melihat keadaan mereka dan melihat bagaimana ketika mereka dipaksa untuk mati? Karena kaum muslimin, kaum mukminin, ketika akan wafat, datang malaikat-malaikat sejauh mata memandang banyaknya. Dalam keadaan membawa kafan yang putih bersih, dengan harum yang sangat harum. Dan kemudian duduk di sebelah kepalanya, malakul maut. Dan kemudian dipanggil dengan lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan. Maka ruh itu mengalir, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, mengalir seperti air yang mengalir dari cahet dengan mudahnya. Ini keadaan mukmin. Tetapi keadaan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dalam keadaan tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka sangat takutnya. Mereka dalam keadaan tidak mau mati. Ketika dikatakan akhriji, keluarlah engkau. Maka dia mundur ke belakang ke seluruh ujung-ujung badannya, ke ujung tangannya, ke ujung kakinya, enggak mau keluar. Dan dipaksa. Dan ini kata Allah, walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil maut, kalau saja engkau bisa melihat bagaimana orang-orang zalim ketika diwafatkan. Ikhwani fid-din a'azakumullah, falaula idza balagatil hulqum, sungguh kalau sudah nyawa di kerongkongan, maka saat itu kalian semua tamburun, kalian bisa melihat kenyataan yang hakiki, yang pasti. Dan saat itu semua orang sadar. Tetapi tidak bisa kembali. Dia sadar bahwa saya salah selama ini. Saya zalim. Saya berbuat dosa. Saya berbuat maksiat. Saya berbuat demikian dan demikian. Apakah bisa kembali? Tidak bisa. Semua meratap. Semua meminta. Semua memohon. Farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang yakin. Tidak akan mungkin kembali ke dunia. Idza ja'a ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, balagatil hulqum, idza balagatit taraqi waltaffatis saq bis-saq, maka saat itu tidak mungkin bisa ditunda dan tidak mungkin akan bisa disegerakan. Idza ja'a ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang waktunya, ajalnya, dia akan mati, enggak akan bisa ditunda sedikit pun. Dan apakah kita tahu bahwa kita akan mati nanti? Sekian tahun lagi? Wallahi, tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak harus kena stroke orang yang akan wafat. Kalau sudah datang ajalnya, dia akan mati, walaupun tidak sakit. Kalau sudah datang ajalnya, dia akan wafat walaupun dia tidak kecelakaan. Walaupun dia dalam keadaan masih muda. Disebutkan bahwa al-maut yakhbitu khattal aswa'a man tusibtu mithu wa lam tuqti'tu 'amr wa tahrami. Kematian itu berjalan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat yang ini, tidak melihat yang itu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mati, dia akan mati. O muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka malaikat-malaikat tadi ketika mematikan seorang mukmin, maka memanggilnya dengan panggilan yang lembut. Begitu keluar nyawanya, ruhnya seperti keluarnya air dari ceret, langsung diambil, tidak dibiarkan sekejap mata pun. Kemudian mereka dibawa dengan kafan. Kafan yang dibawa oleh malaikat tadi, ruhnya dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pintu langit ditanya, siapa? Dijawab, Fulan ibni Fulan dari Bani Fulan. Dengan namanya yang paling baik. Nama bapaknya yang paling baik. Yang paling baik disebut di dunia. Ma hadhihi ar-ruhu thayyibah. Ruh siapa ini? Yang sangat baik dan harum, kata mereka. Kata penjaga pintu langit pertama. Sampai kemudian setelah dibukakan, diantar oleh malaikat-malaikat di langit pertama sampai ke langit kedua. Kemudian ketika meminta dibukakan langit kedua, malaikat-malaikat di langit kedua pun bertanya, ma hadhihi ar-ruhu thayyibah? Ruh siapa ini yang sangat bagus dan sangat harum baunya? Siapa dia? Disebut lagi dengan nama tadi, Fulan ibn Fulan. Terus setiap langit diantar oleh malaikat-malaikat tersebut sampai menghadap Allah SWT. Kemudian Allah katakan, uktubu kitab abdi fi'liyin. Catatlah catatan hambaku ini di tempat yang tinggi. Wa a'iduhu ilal ard. Dan kemudian kembalikan dia ke dunia. Fa inni fiha khalaqtuhum. Karena dari dunia aku ciptakan mereka. Dan di dunia aku kembalikan mereka. Wa fiha u'iduhum taratan ukhra. Dan juga ke dunia aku kembalikan lagi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka dibawa kembali ke kuburnya. Pertama, diantarkan kepada Allah. Dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian dikembalikan ke kuburnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Dikembalikan ruhnya ke jasadnya di dalam kubur. Fayatihi malaikat. Kemudian didatangi dua malaikat dan didudukkan. Fayaqulani lahu. Setelah didudukkan ditanya oleh dua malaikat tadi, man rabbuk? Siapa rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Fayaqulani, keduanya bertanya lagi, ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulan, keduanya berkata, ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum. Siapa orang yang diutus di tengah kalian sebagai Rasul, sebagai Nabi? Qala huwa Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma ilmuk, kata dua malaikat tadi. Dari mana kau tahu? Kalau dia Rasul, qara'tu fi kitabillah. Aku baca dari Al-Qur'an, fa amantu bihi, aku beriman kepadanya, wa saddaqtu, dan aku benarkan. Tiba-tiba Allah menyeru dari langit dengan kalimat an sadaqa abdi, benar hambaku. Fafrushuhu minal jannah, hamparkanlah hamparan dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, dan bukakan pintu dari surga. Maka dibuka pintu dari surga, mengalirlah harumnya surga, sejuknya surga, hawanya surga ke dalam kuburnya. Kemudian Allah katakan, dan luaskanlah. Maka diluaskanlah kuburannya sejauh mata memandang. Fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi muddal basar. Tiba-tiba sedang merasakan demikian nikmatnya kubur yang luas. Dalam keadaan harum surga, hawanya surga, sejuknya surga, sudah masuk di dalamnya. Tiba-tiba datang seseorang dengan wajah dan paras yang bagus, pakaian yang bagus, dan bau yang harum. Maka dia berkata, abshir billadhi yasurruk, gembiralah engkau dengan sesuatu yang akan membuat engkau gembira. Yaumaka alladhi kunta tu'ad, dan ini hari yang engkau sudah dijanjikan. Maka orang tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Dijawab, wajhuka alladhi wajhul ladhi yaji'u bil qair, atau pertanyaannya, siapa kamu? Wajahmu sungguh wajah yang sepertinya sangat baik, wajah yang membawa kebaikan. Ternyata sosok tadi menjawab, ana amaluka salih, akulah amalmu yang saleh. Maka ketika tahu amalnya saleh dan terlihat bagus, maka dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, datangkan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Pengen cepat dihisab, pengen cepat masuk jannah. Inilah mereka-mereka yang ketika nanti hari kiamat dibangkitkan, dia sangat terkejut dan menyatakan dengan kalimat, man ba'atana min marqadina hada. Man ba'atana min marqadina. Ikhwani fi din, a'azakumullah, karena sangat nikmatnya, seperti orang yang dibangunkan. Ternyata akan diberi yang lebih baik lagi dari apa yang dia rasakan di kuburnya. Ini orang-orang mukmin, ini orang-orang yang beriman. Sedangkan orang kafir, orang yang zalim, yang tidak mengambil ajaran Allah dan Rasulnya, yang menentang Quran dan Sunnah, maka ketika akan matinya datang malaikat-malaikat sudul wujuh, yang muka-muka mereka hitam, dan membawa mesuh, membawa kain yang sangat kasar dan hitam pula, dengan bau yang busuk, kemudian duduk di sisi wajahnya, di sisi kepalanya, kemudian dikatakan, ayyatuhal, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, akhriji ila suqtillah, keluarlah engkau kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghadab, dan kemurkaan dan kemarahan Allah. Fatastariqu fi jasadih, maka tersebarlah ruh tadi ke seluruh ujung-ujung badannya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufuh, au sufut min as-suf, maka dipaksa oleh malaikat tadi, ditarik, sebagaimana dalam ayat disebutkan, dipukul punggungnya, harus keluar, maka ditarik seperti duri yang ada di dalam wol yang basah. Ketika ditarik, tentunya akan terbawa sebagiannya, dan tentunya akan lebih sakit. Tidak lama, begitu keluar dari jasadnya, dimasukkan ke dalam kain kafannya yang hitam dan busuk tadi, kemudian dibawa ke langit. Dimintakan untuk dibuka pintu langit pertama, ternyata tidak dibukakan pintu langit. Tidak diterima oleh penjaga pintu tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Fa yastaftih fala yuftahu lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuftahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah. Kata Allah, tidak akan dibukakan pintu langit. Dan tidak akan masuk dalam jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dalam surat Al-A'raf ayat 40. Tidak akan dibukakan pintu langit dan mereka akan tidak akan masuk dalam surga seperti tidak mungkinnya unta masuk dalam lubang jarum. Tidak akan masuk, mungkin masuk surga seperti tidak mungkinnya unta masuk lubang jarum. Maka dilemparkan dari langit pertama tadi yang tidak dibukakan untuknya, dilemparkan ke kuburnya. Bukan diantarkan kembali, bukan tu'ad bahasanya, tetapi dilemparkan. Man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-thayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Hajj ayat 31, kata Allah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia terjatuh dari langit, terhempas dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya. Perlu catatan sedikit penjelasan dari Imam Qurtubi rahimahullah, bahwa di dalam kubur tadi dibangunkan dan sebagainya, disebutkan dengan kalimat ruh dikembalikan kepada jasadnya, yang berarti hidup kembali. Tetapi bukankah kenyataannya tidak hidup? Maka dibahas oleh para ulama, bertemunya roh dengan jasad itu berbeda-beda, tidak sama. Contoh, ketika seorang dalam janin, ada jasadnya? Ada. Ada rohnya? Ada. Toh tidak sama dengan kehidupan dunia. Dia di dalam cairan, dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, dalam keadaan begini dan begitu. Kalau ditanya apakah dia hidup? Hidup. Bayi saya hidup, hidup. Tapi tidak sama dengan kehidupan dunia. Mengapa? Alamnya berbeda. Dia hidup, tetapi di kehidupan rahim. Begitu lahir, maka masuk kehidupan dunia. Demikian pula ketika dikuburnya, bertemunya ruh dengan jasad tidak seperti bertemunya ruh dan jasad di dunia. Dia dikembalikan rohnya sesuai dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Abu Awana wal Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Mukbil rahimahumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang sedang kita baca. Disahihkan oleh para ulama. Artinya benar-benar ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, tetapi tidak sama pertemuan ruh dengan jasad, berbeda-beda. Nanti di akhirat dibangkitkan manusia, dipertemukan kembali ruh dengan jasad dalam keadaan tidak sama dengan dunia. Di dunia kita sesungguhnya lemah. Nanti di akhirat adalah yang paling sempurna dari pertemuan ruh dengan jasad. Yang paling sempurnanya adalah nanti ketika di akhirat. Maka ada 4 pertemuan ruh dengan jasad, yaitu di dalam janin, di alam dunia, di alam kubur ketika ditanya saja, dan kemudian di akhirat. Dan yang paling sempurna pertemuan roh dengan jasad adalah nanti di akhirat. Kita lanjutkan hadis tadi. Maka dibangunkan atau didatangi 2 malaikat. Kemudian dikatakan kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Orang itu menjawab, ha, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Fayaqulani, keduanya bertanya lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapa yang diutus di tengah kalian? Dijawab dengan seperti tadi, ha, la adri, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ditanya tentang Rabbnya, dijawab, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ditanya tentang majinuk, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Dalam riwayat lain disebutkan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berbicara sesuatu, kemudian aku ikut. Berarti mereka ini para muqallidin. Atau mereka ini orang-orang yang mengucapkan dalam keadaan tidak meyakini. Maka ketika dikuburnya, dia tidak ingat apa-apa. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya dengar sesuatu, aku ikut. Tiba-tiba yunadi munadin minas sama. Tiba-tiba terdengar penyeru dari langit. An kadzaba 'abdi, hambaku berdusta. Fafrishuhu minan nar, hamparkanlah hamparan dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu ke neraka. fayatihi min harriha wa samumiha wa yatiqu alaihi qabruhu. Maka datanglah panasnya neraka, uapnya neraka, asapnya neraka, dan kemudian dihimpit kuburannya hingga taktalifa adla'u, sehingga bersilangan tulang rusuknya, saling bersilangan karena sempitnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, diriwayatkan dalam riwayat lain, ketika ditanya man rabbuk madinuk, dia menjawab ha la adri la adri, maka dipukul dengan min taqatin min hadid, dengan pukulan dari besi, dan dia menjerit dengan suara yang sangat keras, sami'ahu, didengar oleh seluruh makhluk-makhluk kecuali manusia dan jin. Illa taqalan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau saja aku tidak khawatir kalian akan saling menguburkan nanti, aku akan perdengarkan bagaimana suara mereka ketika diazab di kuburnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangankan kita mendengar, kalau saja binatang-binatang itu tahu mereka akan mati, kata Imam Qurtubi rahimahullah, niscaya kalian enggak akan makan kambing yang gemuk. Niscaya kalian akan enggak akan makan binatang ternak yang gemuk, akan kurus semua mereka. Lau kanatil bahain, kalau saja binatang ternak itu tahu mereka akan mati. Tapi karena mereka tidak tahu mereka akan mati, maka mereka dalam keadaan bersenang-senang sampai disembelih. Kita manusia, kita tahu kita akan mati. Apakah sama dengan mereka-mereka yang tidak tahu bahwa mereka akan mati? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berjalan bersama sahabatnya. Tiba-tiba melewati dua kubur. Kemudian Nabi diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata, innahuma layu'adzaban, dua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan bukanlah diazab karena sesuatu yang besar, artinya sesuatu yang dianggap remeh. Bala innahu kabir, tetapi sesuatu itu ternyata besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama, la yastatiru minal baul, tidak bersih dalam buang air, sehingga najisnya kemana-mana. Yang kedua, yamshi bin namimah, berjalan dengan mengadu domba ke sana kemari. Maka Rasulullah SAW mendoakan keduanya dan kemudian menancapkan lebah kurma dan kemudian berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangi adabnya selama daun tadi belum kering. Tidak ada hubungannya dengan daun tadi. Keringanan adab tadi karena Rasulullah berdoa pada Allah Ta'ala. Adapun daun tadi hanya waktu. Sewaktu atau selama daun ini belum kering. Qala idza qubira ahadukum awil insan atahu malakan aswadani azraqan yuqalu li ahadihim al munkar wal akhar nakir. Kata Nabi SAW, setiap orang dikuburkan pasti akan datang dua malaikat tadi. Yang hitam azraqan, yang keduanya, yang satu dipanggil munkar, yang satu disebut nakir. Ikhwani fiddin a'azakumullah, makin dalam riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang benar-benar diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika menguburkan jenazah, ketika mereka duduk-duduk menunggu jenazah dikuburkan, Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan waktu sedikitpun untuk memberikan nasihat pada mereka tentang kematian. Maka disampaikanlah dua keadaan, bagaimana orang mukmin ketika matinya dan bagaimana orang kafir, orang munafik ketika matinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menyatakan dengan kalimat innalil mauti sakarat, Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Ar-Rafiqil A'la. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, idan la yakhtaruna, kalau begitu Rasulullah SAW tidak memilih kita. Karena setiap Nabi ditawarkan, apakah masih ingin hidup terus atau akan diwafatkan. Disampaikan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah tahu ketika Rasulullah menyatakan ar-rafiqil a'la, berarti Rasulullah memilih untuk diwafatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idan la yaqtaruna. Kalau begitu beliau tidak memilih kita, tetapi memilih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Para ulama seperti Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah menyatakan pada dirinya, Yazid, waiha ya Yazid, man da yusalli anka ba'da al-maut, man da yasumu anka ba'da al-maut, man da alladhi yataraddha anka rabbuka ba'da al-maut. Celaka engkau wahai Yazid, siapa yang akan menggantikan engkau sholat, siapa yang menggantikan engkau puasa, siapa yang akan membuat Allah ridho kalau engkau sudah mati. Tsumma yaqul ayyuhan nas ala tabkuna wa tanuhuna ala anfusikum baqi hayatikum. Wahai manusia, tidakkah kalian menangis meratapi jiwa-jiwa kalian yang sebentar lagi akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala? Manil maut talibuhu, orang yang kematian sedang mengejarnya. Wal qabru baituhu, yang kuburan adalah rumahnya, yang dia akan kembali ke sana. Waturabu firasyuhu, tanah adalah hamparan tidurnya nanti. Wadudu anisuhu, cacing-cacing tanah akan menjadi temannya. Wahuwa ma'ahada yantadirul faza'ul akbar, bersama dengan itu dia masih menunggu kengerian yang lebih mengerikan, yaitu hari kiamat. Kaifa yakunu halu, kira-kira bagaimana keadaan mereka ketika itu? Kemudian beliau menangis. Hatta yasqut maghshiyan alaih, beliau menangis sampai jatuh pingsan. Rahimahullah. Demikian pula ucapan At-Taymi rahimahullah. Qala At-Taymi syai'an qata'a an ladzati dunya. Dua perkara yang akan memutus kelezatan dunia. Disebutkan al-maut, mengingat kematian dan mengingat nanti ketika engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau ditanya oleh Allah dengan pertanyaan-pertanyaan, kemana engkau pakai untuk apa kenikmatan yang aku berikan kepadamu, dipakai untuk apa rizki yang aku berikan kepadamu, untuk apa badanmu digunakan, untuk apa matamu digunakan, semua satu persatu. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Imam Ats-Tsauri rahimahullah ketika beliau mengingat kematian dan diingatkan kematian, beberapa hari beliau tidak bisa ngajar. Beberapa hari beliau tidak bisa menyampaikan ilmu. Fa in su'ila an syai'in, setiap ditanya pertanyaan-pertanyaan oleh murid-muridnya, dia menjawab la adri. La adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Pikirannya dikuasai oleh pikiran kematian. Sampai kemudian dia kembali mengajar. Dengan harapan bisa mendapatkan kekurangan dari dosa-dosanya atau penghapusan dari dosa-dosanya, maka dia menyampaikan ilmu. Kaifa dzikruhu lil maut? Kata al-Asbab, bagaimana menilai seseorang? Qal, dijawab, dengan cara mengukur seberapa dia ingat mati. Semakin tinggi, semakin mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harus kita bedakan dua perkara. Orang yang takut kematian dan orang yang takut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis. Ada seseorang yang dalam keadaan dia takut dengan makna karena dia ahli maksiat, ahli kufur, ahli syirik, zalim ila akhir, maka dia enggak ingin kembali pada Allah. Maka ini kejelekan. Tetapi yang dimaksud adalah orang yang berupaya untuk membuat Allah ridha, berupaya untuk beribadah kepadanya dan dia khawatir kalau apa yang diamalkan tidak diterima. Dia khawatir terkurangi dengan apa yang merupakan kesalahan dia. Mungkin begini, mungkin begitu. Ini dua perkara yang berbeda. Demikian pula rasa takutnya ketika dia ingat mati. Ada orang ingat mati kemudian dia berdiam diri di kamarnya, tidak berbuat apapun. Jangan samakan dengan Imam Tsauri. Imam Tsauri tetap ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi ini ibadah pun tidak. Ngelamun, stres. Kenapa? Takut mati. Ini kata para ulama adalah ketakutan yang salah. Ketakutan yang salah, kalau dia benar-benar takut pada Allah, pasti dia sholat. Kalau dia benar-benar takut pada Allah, pasti dia ibadah. Kalau dia benar-benar takut pada Allah, pasti dia bersedekah, pasti dia akan beramal saleh, pasti dia akan membuat Allah ridha. Jangan sampai Allah murka kepadanya. Ini takut yang benar, takut yang membawa dia beramal saleh, bukan takut yang membuat dia stres, ngurung diri di kamar, kemudian tidak beribadah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh para ulama tentang masalah kematian, bahwa kematian adalah perkara yang sakit dan itu musibah. Jika mereka berselisih, bolehkah berharap mati atau tidak? Para ulama menyatakan bahwa berharap mati itu tidak boleh. Dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya jangan sekali-kali seseorang berharap mati. Kalau dia orang yang jelek, mudah-mudahan dengan panjangnya umur barangkali dia akan bertaubat. Ada kesempatan untuk merubah amalannya menjadi baik. Kalau dia orang baik, dengan panjangnya umur akan bertambah amalan solehnya. La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali seseorang dari kalian berharap kematian. Jadi mereka bertanya lagi. Yang berpendapat dengan pendapat lain. Bagaimana dengan ucapan Maryam? Ya laitani mittu qabla hadza. Bagaimana ucapan beliau yang berkata, ya Allah, duhai kiranya aku dimatikan saja sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan kemudian aku menjadi dilupakan. Ternyata jawabannya kata para ulama bukan dia berharap mati, tapi dia sedih kalau-kalau mereka terfitnah dengannya. Karena beliau hamil dalam keadaan tidak disentuh oleh laki-laki. Kalau saja dia mati sebelumnya, maka umat dalam keadaan tidak terfitnah. Tidak akan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang salah. Tidak berdosa. Itu diharapkan. Kalau yang seperti itu, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana mereka, para sahabat, mengatakan, ya Allah, kalau engkau matikan aku, matikanlah dalam keadaan baik. Kalau engkau matikan aku, matikanlah dalam keadaan baik. Sehingga bahasa mereka, matikanlah aku, tapi bukan berharap mati. Tapi meminta, ya Allah matikan aku dalam keadaan saleh, dalam keadaan tidak terfitnah, dalam keadaan tidak terbawa sesat, dalam keadaan baik, husnul khatimah. Tawaffana muslimin, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan muslimin. Aw tawaffani musliman, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Nakti bi hadzal qadar barakallahu fikum. Bila cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita faedah bagi pembaca dan pendengarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan tsabat dan istiqamah di atas kitab was sunnah, dan semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.